terbentang cakrawala indah, bukti kuasamu tak berbatas. Cinta sebenarnya adalah cintamu, kasih sayang sebenar kasihmu. Cinta sebenarnya adalah cintamu, ya Allah. Subhanallah. Dalam kasihmu bersinar segala kebaikan. Cintamu tak ada ingkar, hanya pasti, bukti kuasamu tak berbatas. Oh, cinta sebenarnya adalah cintamu, kasih sayang sebenar kasihmu. Cinta sebenarnya adalah cintamu, ya Allah. Denganmu semua menjadi indah, cintamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.